Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan huruf yang kedua, yaitu harfu ba. Huruf ba, makhrajuha, tempat keluarnya, asyafatani bil intibaqi, dua bibir dengan ditutup. Sifatuha, sifat-sifatnya, al-jahru, jelas. Asyiddatu, kuat. Al-istifalu, tipis. Al-infitahu, lepas. Al-idlaqu, mudah. Al-qalqalatu, memantul. Nah, untuk pembahasan huruf ba, kita mempelajarinya menggunakan kaidah yang sudah kita bahas di muka. Ya. Yang pertama, makhrajnya dari mana? Yaitu dari dua bibir dengan ditutup. Ya, dengan menutup dua bibir. Ba, bi, bu, bab. Aslinya seperti itu. Ya, karena untuk mengetahui makhraj dari mana, kita sukunkan makhraj tersebut dan diberikan huruf yang berharokat di depannya. Ya, ba, bi, bu, bab. Aslinya dari situ. Bab. Nah, dari situ makhrajnya aslinya ya. Kemudian dua sifat utama, yang pertama adalah al-jahru, tidak keluar nafas. Yang kedua asyiddatu, kuat. Berarti ditekan, ya. Jadi pelafatan huruf ba adalah ditekan, tidak keluar nafas. Itu. Ya, kemudian sedikit kita berikan tambahan untuk huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai sifat tipis atau al-istifal. Ya, ciri-cirinya ketika di fathah berbunyi a. Ya, ketika huruf hijaiyah di fathah berbunyi a, maka sifatnya tipis atau al-istifalu. Dan sebaliknya, apabila huruf-huruf hijaiyah ketika di fathah berbunyi o, berarti sifatnya adalah tebal atau al-isti'la'u. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh. A berarti tipis. Ba, tipis. Kenapa? Karena ketika di fathah berbunyi a. Ya, contoh lagi, ta, tipis. Kalau to, tebal. Kenapa to tebal? Ketika di fathah berbunyi o. Bisa difahami ya. Lagi, sa, tipis. So, tebal. Ya, insya Allah mudah. Ya, huruf-huruf yang tebal diantaranya ada lo, kho, so, lo, to, Allah. Nah, itu dia. Insyaallah mudah ya untuk membedakan huruf tebal dan huruf yang tipis. Itu sebagai tambahan. Kemudian kembali lagi ke huruf ba, dia mempunyai sifat tambahan yaitu sifat qalqalah. Ya. Ini ada beberapa huruf qalqalah yang bisa kita lihat dalam Mandumah al-Jazariyah, huruf-hurufnya. Kita baca Safiruha sadun wa zayun sinu, qalqalatun qad bujadin walinu. Kita artikan huruf-huruf yang punya sifat safir itu ada sad, ada zai, ada sin. Sedangkan huruf yang mempunyai sifat qalqalah ada qad bujadin, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Itu dia. Dan lin. Nah, lin insya Allah nanti kita bahas. Itu ya. Dan kemudian apakah yang dimaksud dengan al-qalqalah? Yaitu disebutkan dalam Burhan Fitajwidil Quran yang ditulis oleh Muhammad Shodiq Al-Qamhawi. Beliau menjelaskan bahwasanya al-qalqalah itu, yang dimaksud qalqalah adalah sautun zaidun qawiyun jahriyun yahduthu fi makhrajil harfis sakini ba'dal dhaqtihi, yaitu suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan huruf tersebut. Ya, begitu. Jadi, intinya ketika dia disukun, ya, dipantulkan saja ketika dia disukun. Insya Allah bisa dipahami ya. Berarti kuncinya bagaimana tadi? Ya, makhrajnya dari dua bibir yang ditutup, kemudian pelafatannya adalah ditekan, tidak keluar nafas dan memantul ketika disukun. Babi bu babe. Nah, langsung saja pantulkan ketika disukun. Ingat catatannya ketika disukun saja, memantul ketika disukun. Babi bu babe. Bu bam bani babe naminal mu bani mabi bam bani ba. Seperti itu. Ya. Atau ya untuk awalan berarti untuk membacanya kita boleh seperti ini dulu. Babi bu babe. Bu ban bani babe naminal mu bani mabi ban bani ba. Nah, karena di sini kita baru membahas makhraj, belum membahas hukum-hukum yang lain. Ya. Dan kesalahan dalam melafatkan huruf ba biasanya adalah dengan keluar nafas. Begini. Babi bu. Nah, babi bu. Keluar nafas ya, tidak boleh. Kesalahan yang kedua adalah dilafatkan atau diucapkan dari khayshum. Ada seperti mim. Mbam bimbu. Nah, sambihisma rabbikal a'la. Nah, ada sam. Ya. Keluar dari hidung. Itu juga merupakan kesalahan. Jadi yang tepat melafatkan huruf ba adalah dia ditekan tidak keluar nafas dan memantul ketika disukun. Babi bu babe. Bu ban bani babe naminal mu bani mabi bam bani ba. Taib.